Karena ilmu tanpa diamalkan adalah tercela, bukan termasuk yang baik. Maka tidak mungkin Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya seorang yang tidak mengamalkan ilmu. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud tafaqud fid din adalah memahami agama dan mengamalkannya. Karena hakikat dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang memberi manfaat kepada pemiliknya. Ilmu yang memberi manfaat kepada pemiliknya adalah ilmu yang membuahkan hasilnya, yaitu amalan, amal saleh. Dan ini hakikat istiqamah, kata sebagian ulama. Jadi hakikat dari istiqamah adalah ilmu, ala ilmun nafi wal amalus salih. Apabila seorang hamba senantiasa ada padanya ilmunya bermanfaat, dan juga senantiasa padanya amal saleh, maka itulah hakikat istiqamah di atas jalan Allah, siratal mustaqim. Dan itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para salaf pendahulu kita yang salih, mereka belajar ilmu adalah untuk diamalkan. Sehingga mereka, banyak mereka mengatakan bahwasanya mereka belajar ilmu khusus untuk diri mereka, untuk memperbaiki dirinya. Maka seorang hamba yang diberi taufik adalah seorang hamba yang mengetahui tentang dirinya, seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan seorang hamba yang mengetahui dengan apa dirinya itu baik. Tidak lain adalah dengan ilmu. Dan ilmu banyak, maka yang paling pokok apa bagi seorang hamba untuk memperbaiki dirinya adalah ilmu yang berkaitan dengan iman, dengan tauhid. Inilah yang paling pokok, karena kebaikan seorang hamba adalah kebaikan keimanannya yang paling dasar, yaitu tauhidullah. Apabila seorang menyadari dirinya dan ingin memperbaiki dirinya, maka dia akan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Tapi ketika seorang tidak lagi mengetahui tujuan menuntut ilmu, atau menyimpang dalam tujuan menuntut ilmu, maka terkadang bukan itu tujuannya, itu bukan untuk memperbaiki dirinya. Bahkan wala'iyadubillah, terkadang ilmu malah merusak dirinya wala'iyadubillah. Ilmu yang memberi madarat pada dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, bermanfaat untukmu, tapi Al-Quran juga bisa memadrotkan kamu. Nah, bila berilmu, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan menjadi manfaat untuk dirinya, Tapi apabila sebaliknya walayadu billah, maka Al-Quran akan membantah dirinya. Hujjah alaih. Maka talabul ilm tidak ada akhirnya, tidak ada berhentinya, sebagaimana para salaf mereka menuntut ilmu sampai akhir hayatnya, karena mereka orang yang paling semangat untuk menjaga dirinya, untuk memperbaiki dirinya, sehingga mereka semangat untuk talabul ilm. Karena untuk memperbaiki diri seorang, menjaga dirinya adalah setelah dari Allah Subhanahu wa taala lah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Maka seorang hamba apabila dia senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu, insyaallah tanda seorang yang selamat insyaallah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama tidak ada liburnya. Ya. Menuntut agama tidak ada liburnya. Terus. Dan tidak ada akhirnya sampai mamat, sampai meninggal. Karena manusia pada hakikatnya senantiasa membutuhkan ilmu dalam hidup ini. Manusia senantiasa membutuhkan bimbingan dalam memperbaiki dirinya. Manusia senantiasa memerlukan arahan dalam hidup ini. Dan setelah penjagaan dari Allah lah ilmu. Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Tapi di saat manusia mengabaikan ilmu, maka dia pasti akan mengabaikan dirinya, keselamatan dirinya, mengabaikan tentang memperbaiki dirinya, dia abaikan. Kenapa? Dia mengabaikan ilmu. Ini ya ikhwan. Maka menuntut ilmu terus, naam, tidak ada akhirnya. Apalagi zaman sekarang ini, Allah musta'an, banyaknya manusia mengabaikan ilmu agama. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang sangat-sangat utama. Maka bagi seorang yang menyibukkan diri dengan ilmu adalah suatu keutamaan. Karena banyaknya manusia mengabaikan ilmu. Insyaallah pada malam ini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Insyaallah pada malam ini kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-45. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan bab yang ke-44, yaitu bab berkaitan dengan mencela masa, mencela waktu adalah termasuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lalu muallif pengarang kitab Tauhid, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala melanjutkan bab berikutnya. Bab at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, bab at-tasammi. Tasammi yaitu memberi nama. Biqadil qudat, dengan nama qadil qudat. Qadinya qadi. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Mu'alif rahimahullah menyebutkan bab ini setelah bab berkaitan dengan mencela waktu, dan itu termasuk menyakiti Allah. Dan bab ini juga masih berkaitan dengan itu. Yaitu termasuk tidak beradab kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, yaitu mencela waktu. Sedangkan Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan apa saja yang ada pada waktu, Allah yang menciptakan, dan Allah menciptakan sedikit pun tidak ada celanya. Maka mencela Allah berarti tidak beradab kepada Allah, atau mencela waktu yaitu mencela ciptaan Allah tidak beradab pada Allah dan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang Allah ciptakan tidak ada yang tercela bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Walaupun mungkin manusia merasa dirugikan, manusia merasa berat, tapi bagi Allah tidak ada yang tercela. Karena Allah terpuji, alhamdulillah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya apa yang ciptakan itu Allah terpuji. Lalu dalam bab ini menamai makhluk Allah dengan nama yang mengandung sifat kesempurnaan, yang itu hanya milik Allah. Maka ini juga termasuk tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengagungkan Allah, yaitu menamai dengan qadil qudat, hakimnya segala hakim. Dengan itu sifat milik Allah atau malikul mul atau malikul amlak, rajanya seluruh raja umpama. Ini sifat yang hanya milik Allah. Allah yang memutuskan perkara. Qadi adalah memutuskan, yaitu mengqada, menetapkan. Lalu qadil qudha berarti yang memutuskan seluruh qudha, yaitu qadi. Dan sifat semacam itu hanya milik Allah. Atau yang semakna, raja di raja umpamanya, rajanya raja. Itu sifat milik Allah. Atau yang semisalnya lagi, al-muhim, yang penting adalah menamai makhluk Allah dengan nama atau sifat yang itu semestinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tidak mengagungkan Allah dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena hakikat tauhid adalah mengagungkan Allah, sehingga tidak menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala hal, yang itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tauhid. Jadi mengagungkan Allah sehingga tidak menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah, yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya Allah sebagai Rabbul Alamin, uluhiyahnya, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tauhid adalah ta'addub ma'allah, yaitu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, tidak menjadikan selain Allah yang pantas diibadai, tidak menyamakan selain Allah dengan Allah. Kenapa? Beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang beradab pada Allah, orang yang mengagungkan Allah. Sebaliknya, orang musyrik adalah orang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyamakan sesuatu dengan Allah yang tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah sedikit pun. Ain. Maka ketika ada seorang menyamakan sesuatu apapun adanya dengan Allah, berarti dia tidak beradab. Termasuk kayak di sini, menamai selain Allah atau mensifati selain Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makna tasammi ada dua. Pertama, menamai diri sendiri. Yaitu tasammi, menamai dirinya sendiri dengan nama yang mengandung sifat kesempurnaan, yaitu dengan qadil qudha atau malikul amlak atau raja di raja, atau nama-nama yang lain. Penguasa alam umpamanya, Nah ini. Atau nama apa saja yang itu adalah milik Allah. Dirinya. Yang kedua, orang lain menamai dirinya tapi dia ridho. Ada orang lain menamai dia, tapi dia juga ridho dinamai dengan nama seperti itu. Secara tabiat ciptaan ya, manusia makhluk terkhusus manusia diciptakan sebagai Abdullah. Ini penting ya, karena hakikatnya manusia diciptakan adalah sebagai Abdullah. Sedangkan sifat abdu, hamba, adalah tadallul, khudu, tawadu, yaitu sifat menghinakan diri, merendahkan diri, tawadu, ini sifat hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini hakikat manusia, hakikat makhluk. Maka tidak semestinya seorang makhluk atau manusia merasa dirinya itu bukan hamba. Dan nanti akan sebutkan bab berikutnya. Walaupun dia seorang tuan yang punya budak, maka nanti ada bab sendiri. Tidak boleh seorang tuan mengatakan pada budaknya abdi wa amati, enggak boleh, karena khawatir menganggap dirinya itu punya sifat uluhiyah yang budaknya pantas merendahkan diri padanya, beribadah padanya, lalu mengatakan pada budaknya abdi, hambaku, dilarang, karena itu termasuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab sendiri, bab khusus sendiri telahnya. Karena yang paling mengatakan abdi adalah Allah. Ma kullu ibadi, siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Kullu ibadi. Karena seluruh makhluk itu hamba Allah. Nah, kalau ada manusia menyamai dirinya dengan nama keagung kebesaran, lalu memiliki sifat kesempurnaan kodinya para kodi, rajanya para raja umpamanya, ini menunjukkan tidak mengagungkan Allah. Karena Allah lah yang menetapkan apa di muka bumi ini. Maka wa qada rabbuka. Jadi qadi akarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya qada Allah ada dua. Itu qada Allah ada dua. Kadang-kadang disebutkan iman pada qada dan takdir. Yang pertama qada kauni. Sama dengan kehendak kauni. Dan dimaksud qada kauni adalah ketetapan Allah secara kauni. Yang ini pasti terjadi. Allah menetapkan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qodaina ila bani Israel fil kitab. Latufsidunna fil ardi marrotain. Kami telah tetapkan pada bani Israel dalam kitab. Kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali. Allah yang menetapkan qada. Yang ini disilakan dengan kehendak kauni, kehendak Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan dan pasti terjadi. Dan yang kedua qada syar'i. Seperti dalam Al-Quran disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, qada di sini artinya amara atau awsa. Allah mewasiatkan, Rob, kamu menetapkan itu mewasiatkan, memerintah. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak beribadah kecuali pada Allah. Ini hakikatnya. Maka apa yang terjadi itu atas qada Allah, ketetapan Allah. Dan manusia siapapun harus tunduk dengan qada Allah secara kauni. Dan qadi fa'ilnya yang menetapkan. Maka kata Allah qadi. Apalagi qadil qudo, enam. Qadinya para qadi. Ini adalah haknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimnya para hakim, Allah. Itu nama secara mutlak ya. Adapun kalau muqayyad dibaca dengan tempat, kodinya para kodi Indonesia umpamanya lain. Ini enggak masuk dalam bab ini. Ini mutlak secara umum. Naam. Tapi sebagian ulama lebih pantas dengan nama rois saja. Rois kodi umpamanya. Jangan sampai merasa dirinya yang paling tinggi. Yang berkuasa mutlak di muka bumi ini. Jangan sampai. Karena hakikatnya manusia jadi apa saja di muka bumi itu takdir Allah. Baik yang jadi pemimpin, yang jadi raja, yang jadi qadi umpamanya hakim, atau yang dihukumi, yang dipimpin, itulah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah mencabut, Allah cabut. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki, tulkil mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'isu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah malikul mulk, rajanya. Raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa Allah kehendaki. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa Allah kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Tu'izzu man tasha, Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang Kau kehendaki dan merendahkan siapa yang Kau kehendaki. Biyadikal khairi, tangan Kau lah ya Allah kebaikan. Ala kulli syai'in qadir. Jadi manusia apabila dia jadi qadir umpamanya, itu Allah yang memberinya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila di dunia jadi qadi, lalu tidak memutuskan dengan syariat Allah, dia akan mempertanggungjawabkan nanti. Dia juga sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah, karena hakikatnya Allah yang memberinya. Adapun andai kata dengan voting itu hanya sebab saja. Biar saja Allah ganti, Allah robah isi hatinya manusia. Yang awal kampanye mendukung A, ketika noblos Allah robah keinginannya jadi noblos B umpamanya. Bisa enggak? Bisa. Maka jangan heran ketika kampanye pendukungnya banyak, ternyata ketika coblosan enggak ada yang nyoblos. Karena hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebab, walaupun bukan sebab syar'i. Maka hendaknya seorang manusia jangan merasa ketika Allah beri kedudukan sebagai qadi, jangan merasa sebagai qadil qudo atau sebagai raja, lalu mengatakan rajanya raja. Jangan. Rajanya raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah akan menyambutnya. Kamu jauh kendaki, ada saatnya akan dilepas jabatannya, dudukannya. Dan hakikat kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan dalam ubudiahnya kepada Allah. Ini penting, ya. Bukan kesempurnaan dalam kedudukannya, bukan. Semakin dia sempurna ubudiahnya kepada Allah, semakin sempurna isi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah dilapas dari sebagai Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah dan Rasulnya, manusia terbaik, manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi Rasulullah yang membawa wahyu Allah, tidak lepas dari sifat Abdullah. Semua Rasulullah Abdullah, dan mereka menjadi manusia pilihan karena apa? Sempurna dalam ubudiahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mempunyai sifat ketuhanan, tidak mempunyai sifat kesempurnaan, ya. Mereka karena pilih hamba Allah, beribadah pada Allah. Semua para nabi, para rasul adalah sebagai hamba Allah yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu manusia yang paling sempurna, manusia pilihan. Adapun selain mereka, maka apabila menjadi manusia sempurna adalah sempurna dalam ubudiyah. Dan sifat Hamba sudah disebutkan adalah sifat tadallul khudu, tadarru, bukan sifat kebesaran, sifat keagungan, bukan. Apalagi menamai dirinya sebagai qadil qudo, yang tidak berada pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebagai raja dan rajanya raja, dan yang nama-nama yang lain yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.